Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatun binar. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat in rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, serta jemaah Masjid Hasanah Bintaruan dimuliakan Allah, dan juga para akhwat dari komunitas Zakirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan para jamaah Masjid Hasanah serta para akhwat dari komunitas Zakirat yang dirahmati Allah SWT. Pembahasan kita adalah melanjutkan pembahasan kita berikutnya. Itu adalah pertemuan yang ketujuh ini. Pembahasan tentang penjelasan makna kalimat syahadatain. Ya. Dan juga menjelaskan berapa kekeliruan dalam memahami makna kalimat syahadatain tersebut. Kemudian rukun dan syarat-syarat dari dua kalimat syahadat tersebut, dan juga wa muqtadah ini dan konsekuensinya, dan hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat tersebut. Nah, ini pembahasannya agak panjang ya pada kesempatan ini. Pembahasan ini memang ada beberapa topik yang dibahas. Pertama, penjelasan makna kalimat syahadatain, kemudian menjelaskan keliruan dalam memahami makna kalimat tauhid tersebut, ya. Kemudian rukun-rukunnya, yang keempat syarat-syaratnya, yang kelima konsekuensinya, yang keenam adalah hal-hal yang membatalkan kalimat tauhid atau kalimat syahadat tersebut. Baik, kita akan bahas makna kalimat syahada, Allah ilaha illallah. Jadi kalimat, dua kalimat syahadat itu ada dua bagian. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah ini? Yaitu adalah al-i'tiqadu wal iqrar, meyakini dan mengakui annahu la yastahiqul ibadata illallah, bahwa tiada yang berhak atas ibadah hambanya kecuali Allah SWT. Jadi tidak berhak ya atas segala ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal itizamu dzalika, dan istiqamah, memegang teguh hal tersebut. Memegang teguh hal yang demikian. Itu al itiqad wal iqrar. Meyakini dan mengakui bahwa tiada yang berhak terhadap ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal itizamu dzalika, dan selalu komitmen dan konsekuen dengan keyakinan dan pengakuan tersebut. Ya. Serta mengamalkannya. Jadi bukan sekedar diucapkan lalu diyakini tanpa diamalkan, tapi diucapkan, diyakini dan diamalkan. Ya, maka perlu kita pahami maknanya. Dan setelah kita pahami maknanya baru kita amalkan, ya. Fala ilaha, kalimat la ilaha, tiada yang berhak diibadati, adalah menafikan ya semua ibadah atau atas kepemilikan ya dari selain Allah terhadap ibadah siapapun ya, atau apapun. Itu menafikan ya atas keberhakan atas terhadap ibadah, atau menafikan tiada berhak terhadap ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun ya, kain menkan, siapapun orangnya, siapapun itu. Tidak malaikat, tidak para rasul, tidak wali, tidak para wali ya. Tidak pula para ulama-ulama dan seterusnya. Lalu kalimat kedua illallah, yaitu penetapan atas ya, hak mutlak terhadap ibadah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menetapkan bahwa semua ibadah itu hanya milik Allah semata. Jadi setelah menafikan, meniadakan, mengingkari, meninggalkan segala bentuk hal yang diibadati selain Allah, bukan sekedar sampai di situ, kemudian menetapkan, melakukan ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang tidak menyembah selain Allah, namun tidak menyembah Allah, jadi belum menerapkan tauhid ya. Atau orang ada menyembah Allah dan juga tidak meninggalkan sesuatu yang disembah selain Allah, ini juga belum bertauhid ya. Jadi tauhid itu la ilaha, menafikan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Illallah, menetapkan ibadah itu hanya bagi Allah semata. Jadi itu dua kalimat itu. Ya, dua rukun tauhid ini. Kalau ada orang, dia tidak menyembah selain Allah, tapi dia tidak menyembah Allah juga tidak bertauhid ya. Ya, karena dia tidak menyisakan dengan ibadah. Atau dia beribadah kepada Allah, tapi juga membagikan sebagian ibadahnya kepada selain Allah. Ini juga belum bertauhid ya. Sampai dia meninggalkan segala yang diibadati selain Allah, ya, dan kemudian hanya beribadah kepada Allah semata. Inilah makna kalimat syahadat, ya. Tauhid yang pertama, ya, secara mujmal, secara global. Ay, artinya adalah la mu'budu bihaqqin, tiada yang berhak disembah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa khabaru la, nah, kan itu la nafiyah. Kalau dalam mengerti bahasa Arab, dia butuh khabar. Ya, yang dinafi la ilaha itu nafi. Khabarnya mahdzub. Apa takdirnya itu? Yang dimunculkan sebagai khabar menjawab kalimat dari la ilaha itu, nah, ini takdirnya adalah bihaqqin, ya, yang benar, ya, tiada yang berhak disembah dengan, tiada yang berhak disembah itu dengan benar artinya. Wala yajuzu takdiruhu mawjud bi mawjud, bukan ditakdirkan mawjud, ya, tiada Tuhan, ya, kecuali Allah. Artinya semua yang disembah di sana Allah jadi Tuhan jadinya, ya. Tapi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu yang benar. Nah, kalau dinafikan la maujuda illallah, ya, la ilaha maujudun, jadi cara takdirnya la ilaha bihaqqin illallah, itu yang benar. Tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tapi kalau maujud, sebenarnya ditakdirkan oleh sebagian ahli kalam, la ilaha maujudun illallah, tiada Tuhan, ya, yang maujud kecuali Allah, berarti semua Tuhan-Tuhan yang disembah itu yang oleh makhluk menjadi Allah. Adalah menyembah Allah berarti. Ini adalah pemahaman yang keliru terhadap makna tauhid tersebut. Lianna hadza khilaful waqi', ya, la ilaha maujudun, tiada Tuhan yang ada. Ya. Ya. Karena ini menyalahi kenyataan. Karena ma'mudat ghairullah maujudah. Ya. Tiada yang disembah kecuali Allah, tiada semua yang disembah menjadi Allah jadinya. Atau di dalam kenyataan justru banyak sembah-sembahan selain Allah. Banyak sembah selain Allah. Kalau dikatakan mawjud, tiada yang disembah. Ya, tiada yang disembah kecuali yang mawjud ini, dia yang ada kecuali Allah. Ya, la ilaha mawjud. Ya, tiada yang disembah. Ya, di dalam kenyataan kecuali Allah, berarti ada dua hal di sini yang disalahkan pemahaman. Karena banyak orang yang menyembah selain Allah, ada sesembahan selain Allah. Kalau dinafikan mawjud, ya, tidak ada yang disembah yang ada kecuali Allah. Ya, tiada yang disembah, yang tiada Tuhan yang disembah. Ya, ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang disembah. Maka kenyataan itu, makna tersebut bertentangan dengan kenyataan. Karena banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Maka takdirnya mawjud tidaklah benar dalam mengartikan itu. Falsa minhu anna ibadah hadhi asya ibadullah, maka kalau dikatakan la ilaha maujudun illallah, semua Tuhan yang ada ini disembah adalah Allah jadinya. Jadi semua ibadah-ibadah, ya, kepada selain Allah itu menjadi ibadah kepada Allah. Nah, ini adalah bentuk pemahaman yang keliru. Kalau ditakdirkan maujudun, la ilaha maujudun illallah. Dan ini sering kita dengar dari zikir-zikir sebagian orang, ya, la ilaha maujud, dia takdirkan khabarnya oleh dia dalam zikirnya itu, ya, ada sebagian orang mentakdirkan hal seperti itu. Maka padahal banyak yang disembah selain Allah dalam kenyataan, dan dia menafikan tidak ada yang disembah selain Allah. Ada yang disembah selain Allah, ya, tapi sesembahan selain Allah itu adalah batil. Maka oleh sebab itu artinya benar, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Baik. Kalau dia takdirkan maujud, ya tentu artinya nanti ya farajamin wa anna ibadah hadil asya' ibadillah. Jadi semua ibadah-ibadah orang kepada selain Allah itu menjadi ibadah. Sama dengan ibadah kepada Allah jadinya. Wa hadza min abtalil batil, dan ini suatu pemahaman yang sangat batil, sangat keliru. Wa madzhabu ahli wahdatul wujud, ini adalah madhabnya orang wahdatul wujud. Orang wahdatul wujud yang ini paham ini didukung oleh paham modern yaitu pluralisme yang menyatakan semua agama itu objeknya yang disembah adalah Tuhan, ya, walaupun yang disembahnya sapi, walaupun disembahnya patung, walaupun disembahnya batu, apapun disembahnya, hakikat tujuannya kan tetap beribadah kepada Allah, kata mereka. Jadi itulah pemahaman mereka tentang tauhid. Orang wahdatul wujud mengatakan karena Allah itu menurut mereka bersatu dengan makhluk. Ya, wahdatul wujud makhluk itu Allah bersatu dengan makhluk. Jadi apapun yang disembah oleh makhluk, kemanapun orang mengadakan ibadahnya, menyembah apapun saja, menurut mereka adalah menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah bersatu dengan makhluk. Nah, itu wahdatul wujud. Ya, alladzihum akfar al-ard, mereka adalah orang paling kufur di antara penghuni bumi ini. Waqad fussira hadhihi al-kalimah bi tafsiratin batilah. Sungguhnya kalimat ini telah ditafsirkan oleh sebagian orang dengan tafsir-tafsir yang batil. Tafsir-tafsir yang keliru, yang salah. Di antaranya mengatakan bahwa makna la ilaha la ma'budah illallah, tiada disembah kecuali Allah. Ya, tiada yang disembah kecuali Allah. Dia katakan begitu. Dan ini juga keliru. Tiada yang disembah kecuali Allah, karena maknanya nanti adalah semua yang disembah adalah baik sesembahan itu hak atau dia yang sembah itu baik Allah atau selain Allah, menjadi ya kullah, ya, menjadi disembahnya adalah Allah. La ma'budah illallah. Ya, semua yang disembah itu berarti dia menyembah Allah. Ini adalah paham yang tadi, paham wahdatul wujud, yang mereka mengatakan semua yang disembah itu adalah apapun yang disembah adalah dalam rangka menyembah Allah menurut mereka. Nah, walaupun diarahkan ke patung, ke pohon, ya, dan batu dan seterusnya. Jadi la ma'budah illallah, tidak disembah kecuali Allah, maka ini juga pemahaman yang keliru, karena artinya adalah semua yang disembah, ya, semua yang disembah oleh makhluk menjadi Allah jadinya. Sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya. Atau makna yang lain adalah la khaliqa illallah, tiada pencipta kecuali Allah. Jadi mereka artikan la ilaha illallah, tiada pencipta kecuali Allah. Atau dikatakan tiada Tuhan kecuali Allah. Ya, tidak ditakdirkan dengan tiada Tuhan yang hak disembah. Tidak begitu. Ya, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi semua Tuhan-Tuhan disembah oleh makhluk menjadi Allah. Adalah Allah menurut mereka. Padahal tidak. Banyak sekali sembahan orang yang tidak menyembah kepada Allah. Jadi itu adalah merupakan perbuatan syirik. Nah. Ada yang mengatakan juga, la khaliqa illallah, tiada pencipta kecuali Allah. Ini juga ya maknanya keliru. Walaupun ini juz'un min makna hadil kalimat. Ini bagian dari makna kalimat. Tapi tidak membawa semua makna kalimat tersebut, hanya sebagian dari makna kalimat tersebut. Dan walakin laisa huwal maksud, dan ini bukan yang dimaksud dari kalimat tauhid tersebut. Li'anu la yusbitu illa tauhid rububiyah, karena ini hanya mengakui sebagian dari makna kalimat tauhid itu, hanya tauhid rububiyah saja, pengakuan Allah sebagai pencipta, tapi tidak menunjukkan pengakuan Allah sebagai satu-satunya berada ibadah. Nah, itu yang disebut tauhid rububiyah. Hanya sekadar mengakui Allah sebagai pencipta, tapi tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadati. Wa huwa la yakfi, ini tidak cukup. Ya, ini adalah tauhid ini juga dipahami dan tauhidnya orang-orang musyrikin. Kalau hanya mengakui Allah sebagai pencipta dan pemelihara pengatur alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Orang-orang musyrikin tersebut. Wala in sa'alta ma khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Mereka jawab Allah. Baik. Jadi pengakuan la khaliqa illallah, tiada pencipta selain Allah, ini tidak menggambarkan, tidak memenuhi makna dari kalimat tauhid tersebut. Karena ini hanya sebagian dari makna kalimat tauhid itu. Hanya sekedar mengakui Tuhan sebagai pencipta, tidak mengakui Allah sebagai satu-satu yang berhak diibadati. Makna yang ketiga bentuknya adalah, ada pula yang menafsirkan la hakimiyata illallah. Ya, tiada ya hakimiyah yang berhak menghukum, menetapkan hukuman atau hukum yang berhak dijalankan, ya, tiada yang berhak hukum yang dijalankan kecuali hukum Allah, ya, kecuali illa lillah, ya, la hakimata illa lillah, tiada hak atas menetapkan hukum kecuali Allah, itu, atau tiada yang berhak dijalankan hukum kecuali hukum Allah. Hadza juz' min ma'nah, ini juga sebagian dari maknanya, tapi tidak semua. Walaysa huwal maqsud, ini juga bukanlah yang maksud dari kalimat tauhid tersebut. Li'anu la yakfi, karena ini tidak cukup, tidak lengkap. Li'anu la afdallah bil hakimiyah faqat, kalau hanya sekadar mengesahkan Allah dari segi hakimiyah, yaitu seri hukum yang dijalankan, hukum yang ditegakkan, ya, atau yang berhak menetapkan hukum, ya, menetapkan hukum atau satu yang berhak dijalankan hukumnya. Wada'a ghairallah, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, jadi syirik dalam tauhid uluhiyahnya, atau memalingkan sebagian dari ibadahnya, ya, kepada selain Allah. Nah, lam yakum wahidan, ini tidak termasuk orang yang telah bertauhid. Jadi ini berapa penjelasan dari kekeliruan orang memahami makna la ilaha illallah. Wa kullu hadhihi tafsirat batilah aw naqisah, semua makna-makna yang baru kita sebutkan, yaitu la ma'buda illallah, la khaliqa illallah, la hakimiyata illa lillah, ini adalah makna-makna yang batil atau kurang. Wa inna nabahna 'alaiha, kenapa beliau menjelaskan hal ini? Karena terdapat makna-makna ini disebutkan dalam beberapa kitab-kitab yang menjadi bacaan sebagian orang. Nah. Wa tafsir sahih li hadhihi al-kalimah inda salaf, makna yang benar bagi kalimat la ilaha illallah, bagi kalimat ini di sisi para ulama salaf wal muhaqqiqin, ulama-ulama yang pakar, ya, ayuqal, yaitu dikatakan makna la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah, ya, dengan benar Tuhan yang berhak disembah, dengan yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun disembah-sembah, sesembah selain Allah adalah tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. La ma'buda, tidak yang disembah dengan benar kecuali Allah SWT. Ya, ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak ada berhak disembah kecuali Allah. Itu maksud dari kalimat la ilaha illallah. Nah. Wa ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah, apa pula makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah? Makna syahadati anna Muhammad Rasulullah, apa pula makna dari kalimat bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Maknanya adalah yaitu mengakui lahir dan batin bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan Allah kepada manusia secara keseluruhan, ya, kepada manusia, semua manusia. Meyakini lahir dan batin bahwa dia adalah Abdullah, seorang hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya kepada semua manusia. Dan melaksanakan wa amal muqtada dzalik, dan melaksanakan dalam perilaku apa yang diyakini lahir dan batin, pengakuannya sebagai seorang hamba dan sebagai rasul Allah, utusan Allah SWT. Yaitu diantaranya mentaati apa yang diperintahkannya, membenarkan, ya, mempercayai apa yang diberitakannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya dan dicegahnya. Wa la yu'badallahu illa bimasyara, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, ada lima hal makna yang perlu diperhatikan ketika mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ta'atu fima amar, mentaati apa yang diperintahnya, watasdiqu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitakannya, wastinamu nahanu wazajar, menjauhi apa yang dicegah dan dilarangnya, wa la yu'madullah ila masyara, jadi ada empat hal. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi maknanya ketika kita ibadah hanya ditujukan kepada Allah SWT. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa praktek ibadah, ritual-ritual yang kita jalankan mesti sesuai dengan syariat ini buat Rasulullah SAW. Kalau dia melakukan sebuah praktek ibadah menyelisih perintah dan aturan dan cara-cara ditentukan, dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka jelas ibadah tidak akan diterima oleh Allah SWT. Apapun, sebagaimanapun ikhlasnya yang melakukan ibadah itu, jika itu bukan suatu ibadah yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka selamanya ibadah itu tidak akan pernah, ritual yang dilakukan itu tidak akan pernah dianggap ibadah dan tidak akan berpahala dia melakukannya. Nah, ini perlu diketahui. Jadi mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, artinya kita berkomitmen lahir dan batin bahwa ajaran, tuntunan, ibadah, akidah, akhlak, perilaku semuanya adalah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu kalau ada orang mengaku melakukan sebuah ibadah-ibadah, keyakinan-keyakinan melisih petunjuk Rasulullah SAW, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Maka jelas ditegaskan oleh Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Orang yang menambah-nambah dalam urusan ini, urusan kami ini, kata Rasulullah SAW, yang tidak termasuk dari usul agama ini, maka amalnya ditolak. Aw man amila amalan, dalam sebuah lafaz Muslim, ya, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan dan tidak ada perintah kami atas hal itu, maka amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi karena itulah setiap orang ketika mau menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam, mesti dia pintu masuknya hanya melalui dua kalimat syahadat ini. Kenapa? Saat dia mengaku sebagai seorang muslim, dia semua ibadah yang lakukan tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semata dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah. Dalam melakukan berbantu ibadah yang dia ikhlaskan itu mesti sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rukun syaratan ini, kedua kalimat syahadat. Jadi, la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu yang pertama an-nafi wal isbat. Nafinya mana? La ilaha. Rukun yang pertama adalah an-nafi, menafikan. Ya, yang berbunyi nafi, yang meniadakan. La ilaha, tiada yang berhak diibadati. Ini menafikan, ya, meniadakan. Ini adalah yubtilu syirka bijami anwa'nihi, adalah membatalkan semua bentuk kesyirikan. Ya, meninggalkan semua bentuk kesyirikan. La ilaha, apapun bentuk kesyirikan mesti ditinggalkan. Yubtilu syirka bijami anwa'nihi. Ini adalah penolakan, pengingkaran terhadap semua bentuk macam-macam kesyirikan. Dan wujubul kufru bi kulli ma yu'budu min dunillah. Dan ini mewajibkan kita, yaitu kufur, kafir dengan segala yang disembah dengan selain Allah. Ini kafir dengan segala yang disembah dengan Allah. Bukan kafir dengan menyembah Allah. Kafir dengan menyembah setiap yang disembah selain Allah, kita harus mengingkarinya dan menolaknya. Ya, meninggalkannya dan menolaknya, mengingkarinya. Nah, itu maksudnya. Jadi, mengakui bahwa semua yang disembah selain Allah itu adalah batil. Adalah batil. Jadi, menafikan ibadah dari kepada selain Allah. La ilaha. Meninggalkan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah membatalkan, mengingkari semua bentuk cabang-cabang dan macam-macam kesyirikan. Ya. Oleh sebab itu kita wajib mengingkari, meninggalkan, menjauhi segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua illallah, itsbat itu. Ya, al-itsbat illallah. Yaitu menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Illallah. Ya, menetapkan semua ibadah, ya, menetapkan bahwa tiada yang berhak terhadap ibadah kecuali Allah semata. Dan mewajibkan amal dengan hal itu. Ya, mewajibkan beramal hanya beribadah kepada Allah semata. Wa qad jamana hadaini qurnaini fi katsirin min ayat. Makna dari dua rukun ini terdapat dalam banyak ayat disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Di antara umpamanya firman Allah SWT, "Faman yakfuru bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan tauhid itu adalah la ilaha, meninggalkan segala yang disembah dengan Allah, selain Allah. Wa yu'minu billah, dan menetapkan beriman dengan Allah, yaitu bentuk keyakinannya bahwa Allah saja yang berhak diibadati. Maka sungguh dia berpegang teguh dan kalimat urwatil wuthqa, yaitu tali urat tunggal yang kokoh, itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ma yakfuru bitaghut huwa ma'na rukun awal. Orang yang kufur dengan tauhid itulah makna dari rukun yang pertama, la ilaha. Ya, tiada yang berhak diibadati. Wa qawlu yu'minu billah adalah maksud dari maknanya adalah rukun yang kedua, yaitu menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Demikian pula firman Allah yang lain, ya. Ketika Nabi Ibrahim menyatakan kepada kaumnya, "Innani bara'u mimma ta'budun." Ya, saya berlepas diri, meninggalkan, menjauhi segala apa yang kalian sembah. Semua yang kalian sembah saya berlepas diri, menjauhi, meninggalkannya. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi La ilaha, ayat ini memaknakan pengertian dari kalimat tauhid. La ilaha. Ini innani bara'u mimma ta'budun. Saya berlepas diri segala yang disembah selain Allah. Ya. Illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan putri Allah, mengesakan Allah dengan segala bentuk ibadahnya. Faqala innani bara'un, ya, ungkapan saya berlepas diri itu ada makna nafi dalam rukun yang pertama yaitu la ilaha. Dan ungkapannya illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, ini adalah makna al-itsbat pada rukun yang kedua yaitu illallah. Adapun rukun syahadah, ya, persaksian anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah SWT, dua rukun juga. Mana rukunnya? Yaitu ungkapan kita, abduhu wa rasuluhu. Ha. Meyakini dia sebagai seorang hamba Allah, makhluk Allah, wa rasuluhu, dan meyakini juga sebagai utusan Allah. Ini dua ini harus diyakini. Karena yang dua ini menafikan ifrat wa tafrid, menafikan sikap ekstrim dan sikap mengikuti apa namanya ekstrim kiri dan ekstrim kanan, melepas diri. Orang meyakini Rasulullah sebagai hamba dan utusan Allah, dia telah terlepas dari dua sifat yang berlebihan, ekstrim kiri atau ekstrim kanan, atau sifat hulu terhadap Rasulullah SAW dan sifat melecehkan atau tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Jadi orang yang meyakini sebagai hamba Allah dan utusan Allah, maka dialah telah terlepas ya, dari dua sifat yang berlebihan, baik dalam bentuk mencintai, memuji, ataupun dalam bentuk dalam menolak dan membenci. Ya, dalam terhadap haknya Rasulullah SAW. Fahuwa abduhu wa rasuluhu. Maka dia adalah hamba Allah dan utusannya. Dan dia adalah hamba Allah yang paling sempurna dalam kedua sifat ini. Hamba Allah yang paling sempurna dari dua sifat ini. Wa ma'nal abdi huna, pengertian dia sebagai seorang hamba di sini adalah bahwa dia adalah ciptaan Allah dan hamba Allah. Tidak memiliki satu pun dari sifat-sifat ketuhanan, itu maksudnya. Ai annahu bashar, bahwa dia manusia. Kenapa? Karena ada orang-orang yang di sebagian pemahamannya ya, hulu terhadap Rasulullah SAW, berlebih-lebihan. Ya, melampaui batas dalam memuji dan memuja ya, dalam menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan dia diciptakan, contohnya ini ya, sebagai mereka meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari nur, nah, atau menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah alasan diciptakannya makhluk, lalu dibawakan hadis maudhu oleh mereka, laulaka laulaka ma khalaqtu khalaik, atau hadis yang lain, hadis yang maudhu juga adalah ya awal ma khalaqallah Nur Muhammad. Yang pertama ciptakanlah Nur Muhammad katanya. Ini banyak pemahaman ini bersebar di sebagian di tengah orang-orang yang mengaku sebagai berpaham sufi ya, sebagian ada yang memahami hal seperti ini. Ya, tentu tidak semua orang bermaksud sufi seperti itu, cuman di antara mereka ada yang mengakui hal-hal seperti itu, berlebih-lebihan. Yang sampai meyakini bahwa Rasulullah SAW itu setelah meninggal masih datang mengunjungi mereka ke dunia ini, menghadiri acara-acara maulid dan selawatan dan sebagainya dengan jasadnya, dengan ruhnya, padahal ruh Rasulullah SAW berada di alam barzah. Semua manusia yang telah meninggal tidak akan pernah kembali ke dunia ini sama sekali ya, dan tidak akan pernah dibangkit kecuali setelah terjadi hari kiamat. Dan paham ini adalah paham yang dipahami oleh orang-orang Syiah yang meyakini bahwa Tuhan apa wa imam-imam mereka, yaitu disebut oleh mereka adalah ar-raja'ah, keyakinan ar-raja'ah, bahwa di mana imam-imam mereka akan kembali ke dunia ya setelah Imam Mahdi mereka keluar, itu keyakinan mereka. Nah, sebagian ini sebetulnya ada dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok yang menamakan, mengaku menisbahkan diri mereka kepada paham tasawuf ya. Mereka meyakini Rasulullah SAW menghadiri tempat-tempat mereka berkumpul ya. Ada yang meyakini dengan hadir dengan jasadnya, ada yang meyakini hadir dengan rohnya. Baik. Ini bentuk-bentuk pemahaman yang melebihi, menyelisihi dari ya, Al-Quran dan Sunnah. Bahwa beliau adalah manusia, makhluk yang diciptakan. Dari apa yang diciptakan manusia? Dari tanah. Ya, yajri alaihi ma yajri alaihim. Dan Rasulullah SAW mengalami apa yang dialami oleh manusia. Lahu haus, kelaparan, ngantuk, ya, keletihan, luka, cedera dalam peperangan. Ya, beliau bersedih dan seterusnya. Beliau mengalami itu semua. Beliau adalah manusia. Ya, seperti manusia biasa, Namun kelebihan beliau adalah diberi wahyu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah beliau, manusia tidak berhak untuk disembah dan serasul tidak berhak untuk dihina dan wajib untuk diimani dan taati. Baik. Jadi, kemudian sebenarnya Allah sebutkan tentang Rasulullah SAW, Qul innama ana bashar mitlukum. Katakan, hey Muhammad, sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Kalau ada pula orang mengatakan diciptakan dari nur, berarti dia telah menyelisih. Ya, bukankah Rasulullah SAW termasuk keturunan Bani Adam? Adam diciptakan dari apa? Dari tanah, ya kan? Wa qad rafa sallallahu alaihi wasallam ubudiyyah haqqaha. Rasulullah telah menyempurnakan ya kewajibannya sebagai seorang hamba Allah dengan sangat sempurna, tentunya sebagai seorang hamba Allah yang paling dicintai Allah. Wa madaha Allah taala bidzalika, dan Allah telah memujinya sebagai hamba Allah yang hakiki, ya, yang benar-benar. Ya, semua kita ini hamba Allah, tapi hamba Allah kadang-kadang yang tidak taat kepada Allah, yang kurang bersyukur, yang kurang beriman, yang kurang beribadah. Tapi Rasulullah SAW adalah yang benar-benar menghambakan diri dengan secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti pujian Allah, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu cukup untuk menjaga hambanya, ya, melindungi hambanya. Juga firman Allah SWT memuji Rasulullah SAW, alhamdulillahi anzala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Hambanya di sini siapa? Hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kata-kata ubudiyah itu mencakup dua makna. Ada ubudiyah khasah, ada ubudiyah amah. Ubudiyah amah, semua makhluk ini hamba Allah. Tapi ubudiyah khasah, yaitu hamba Allah yang dipuji, yang taat, yang beriman, dan taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Juga firman Allah SWT memuji Rasulullah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna hawlam. Segala maha suci Allah, subhanalladzi asra, maha suci, ya, zat yang telah memperjalankan hambanya, asra bi'abdihi. Nah, di sini Rasulullah SAW disebut dengan hamba Allah. Maka oleh sebab itu, Rasulullah SAW tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat rububiyah maupun uluhiyah. Jadi kita harus hati-hati dalam pembahasan ini, maka kita harus meyakini beliau sebagai seorang manusia. Namun rukun kedua harus sempurna. Makna Rasul bahwa beliau ada sebagai utusan Allah yang dilindungi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul al-mubuts ila nasi kafa, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus semua kepada semua manusia, bahkan kepada jin dan manusia. Wa marsalnaka ila kafatil nas, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua umat manusia, yaitu dengan berdoa kepada Allah, basyira wa nadhira, dengan beri kabar gembira dan kabar takut. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, kabar takut bagi orang-orang yang kufur. Wa fi syahadati lahu bi hataini sifataini, bersaksi bagi Rasulullah SAW dengan dua sifat ini, yaitu sebagai seorang hamba dan juga utusan Allah, ya, menafikan ifrat wa tafrid, menafikan sikap berlebihan dan sikap kedurhakaan terhadap haknya Rasulullah SAW. Faina katsir mimma yad'i annahu min ummatihi, karena sebagian banyak dari orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, afrata fi haqqihi. Afrata fi haqqihi, yaitu melewati batas dalam, ya, menyanjung Rasulullah SAW, melampaui batas terhadap haknya Rasulullah SAW. Wa ghala fihi, berhulu dan berlebihan, hatta rafa'a fawqa martabatil ubudiyyah, sampai-sampai Rasulullah SAW diangkat melebihi dari derajatnya sebagai seorang hamba Allah, itu ila arbatil ibadah, meningkatkan pada tempat yang dia itu diibadati, memberikan ibadah kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala, seperti beristighosah dengannya, ya, dari selain Allah, meminta kepadanya apa yang tidak mampu kecuali Allah yang mampu melakukannya, min qada'il hajah, meminta dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan hajat seseorang, meminta kepada wa tafrijil karubat, atau untuk dilepaskan dari kesulitan-kesulitan, meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, ini adalah bentuk-bentuk praktek ghulu berlebihan ekstrim dalam mencintai Rasulullah SAW, sehingga meminta kepada beliau kebutuhan-kebutuhan atau meminta untuk dijauhkan dari bahaya, ya. Wal ba'dul akhar, nah, sebagian lain jahada risalah, justru mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW. Wa farrata fi mutaba'ati, dan mengingkari, membangkang, ya, dan tidak mau taat dalam untuk mengikutinya. para terpilih dalam mengikutinya. Ya. Wa'tamada al-ara' dan malah berpegang teguh dengan pemikiran-pemikiran wal aqwal dan pendapat-pendapat yang menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini afrata wa farrata. Ya, ifrat wa tafrid. Al-ghulu wal jafa. Al-ghulu berlebih-lebihan. Al-jafa adalah melecehkan. Nah, tidak boleh. Ya. Yang melecehkan bentuknya apa? Mendahulukan pendapat-pendapat tokoh-tokoh agamanya, pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ormasnya di atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk pelecehan, bentuk penghinaan, ya, bentuk pembangkangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ada pula yang ekstrim, gulu, berlebih-lebihan, ya, meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya untuk dibebaskan dari kesulitan-kesulitan hidup dan untuk diberikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah tidak mampu dan tidak pantas diarahkan permohonan seperti itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'assafa fi ta'wil akhbarihi wa ahkami. Ya, bentuk pembangkangan juga adalah melakukan ya upaya-upaya untuk menta'wil dari berita-berita dan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini satu bentuk pembangkangan dan melecehkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian syarat-syaratnya, syarat dua kalimat syahadat ada 7 ya. Syarat-syaratnya di sini adalah la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sabati syurut. Ya, di dalam persaksian bahwa tidak berhak disembah kecuali Allah itu memiliki 7 syarat. La tanfa'u qailaha, yang tidak akan bermanfaat orang mengungkapkannya kecuali dengan memiliki syarat yang 7 ini. Dalam bentuk secara global, yang pertama ilmu, al-munafi lil-jahl, berilmu yang menupas kebodohan. Al-yakin, al-munafi lil-syak, yaitu yakin yang menafikan keraguan. Yang ketiga, al-qabul, al-munafi lil-raddi, menerima ya, yang menafikan pembantahan, penolakan. Al-inqiyad, tunduk, yang menafikan peninggalan, ya, tidak mengabaikan, ya, atau mengabaikan, yaitu tunduk yang menafikan kebangkangan. Baik. Yang kelima, asidku, al-munafi lil-kadhib, kejujuran yang menafikan kebohongan. Yang keenam, al-ikhlas, al-munafi lil-syirik, ikhlas yang menafikan syirik. Yang ketujuh adalah al-mahabbah al-munafi lididdiha, dan mencintai yang menafikan lawannya, yaitu kebencian. Jadi ada apa? Ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad as-sidq wal ikhlas wal mahabbah. Ya, al-ilm kemudian wa qabul wal inqiyad, ya sudah 3. Al-ilmu, al-qabul wal inqiyad, kemudian asyidiku, ya, wal-ikhlas, wal-mahabbah. Baik. Jadi, al-ilmu wal-yaqin. Ilmu wal-yaqin, al-qabul wal-inqiyad. Kemudian, asyidiku wal-ikhlas, al-mahabbah. Nah, bisa diulang enggak? Ya, harus dihafal, biar tahu. Jadi, dia harus berilmu tentang makna tauhid. Dia harus menerima, dan dia harus yakin dengan makna tauhid. Dia harus menerima konsekuensi dari tauhid. Dia harus tunduk terhadap tuntutan-tuntutan tauhid. Dia harus jujur dalam pernyataannya sebagai orang bertauhid. Dia harus ikhlas dalam mengucapkan kalimat tauhid. Ya, harus ikhlas dalam segala amalnya. Dan dia harus mencintai kalimat tauhid dan orang menegakkan tauhid dan orang berada di atas tauhid. Nah, itu secara umum penjelasannya, yaitu al-ilmu wal yaqin, al-qabul wal-inqiyad, ya, kemudian apa? As-sidiqu wal-ikhlas wal-mahabbah yang terakhir. Baik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dalil-dalilnya nih. Mana dalil tentang wajibnya berilmu? Ya, kalau orang tidak mengerti kalimat tauhid, lalu dia katakan la ilaha illallah, dia tidak paham maknanya, berarti dia tidak apa yang diakui oleh dia. Apa yang diakui oleh dia, apa yang diucapkan dia tidak paham. Maka artinya berilmu dengan makna kalimat tauhid tersebut, ya, al-murad minha, yang dimaksud dari kalimat tauhid itu, wa ma tanfihi, dan apa yang dikeluarkan yang dinafikan, ya, yang tidak termasuk bagiannya, wama tusbituhu, dan apa yang ditetapkan. Apa yang dinafikan adalah la ilaha illallah, yang dinafikan adalah semua ibadah kepada selain Allah. Apa yang ditetapkan adalah kalimat la ilaha illallah, adalah menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Ya, al-ilmu al-munafil jahal, yaitu ilmu yang membersihkan kebodohan dalam diri seorang tersebut, ya, tentang mana. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kalimat tauhid dan mereka tahu. Tahu maksudnya apa? Kalimat tauhid itu maknanya gitu. Artinya syahida bil la ilaha illallah, dia bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, mereka mengetahui, ya, dengan hati mereka, ya, biqulubihim ma syahidat bi alsin, mengetahui, dipahami oleh hatinya apa yang diucapkan oleh lisannya. Ya, jangan sampai tidak mengerti apa yang diucapkan oleh lisannya. Jadi harus dia memahami, mengetahui makna apa yang diucapkan oleh lisannya. Taib. Kalau nataqa biha wa la ya'lam ma'naha, kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha dan dia tidak tahu artinya, ya, lan tanfa'u, maka tidak ada manfaatnya bagi dia. Bagaimana dia mengucapkan satu dia tidak paham apa maksudnya? Tentu bagaimana dia akan mengamalkan kandungan maknanya kalau dia tidak paham? Nah, tentulah tidak akan ada artinya dan manfaatnya kalau dia sekadar mengungkapkan saja tapi tidak paham maknanya. Ya, sehingga dia tidak akan melaksanakan konsekuensi dan tuntutan dari kalimat tersebut. Maka ini yang terdapat di kebanyakan orang mengucapkan kalimat tauhid, dia tidak tahu apa yang maksud dan tuntutan di kalimat tauhid tersebut. Dia nulam ya takit ma'idul alaih, karena tidak meyakini apa yang ditunjukkan, apa yang tersimpan dalam makna kalimat la ilaha itu. Jadi orang-orang musyrikin dahulu, kenapa mereka enggan mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah? Karena mereka juga mengerti maknanya. Ya, aja'al al-aliyata ilahan wahidan, kata mereka. Ketika disuruh Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tauhid, mereka jawab, apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak menjadi satu saja? Nah, jadi mereka paham. Maka karena itulah mereka enggan untuk menerima hal itu. Karena mereka tahu maknanya. Taib, jadi harus tahu maknanya, ya, sehingga dia bisa memahami dan mengamalkannya. Kalau dia tidak tahu bagaimana dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak paham maknanya, maka gimana dia akan mempertahankan makna tersebut, mencintainya dan mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah yakin, benar-benar meyakini, ya, sepenuh hati dia mengatakan kalimat tauhid tersebut, mustayqinan, benar-benar diyakini, ya, bima tadullu alaihi, terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Harus meyakini dia bahwa Allah saja yang berhak diibadati dan tidak boleh beribadah kepada Allah. Itu harus benar-benar diyakin. Fa'ikana syakkan, namun bila dia ragu, benar enggak ya? Ya, fima tadulu alaihi lantahu, jika dia ragu terhadap makna yang terdapat dalam kandungan kalimat tauhid tersebut, maka itu tidak berguna baginya. Karena asyaku munafilil iman, lil yakin, menafikan terhadap keyakinan. Oleh sebab itu Allah sebutkan, innamal mu'minu ladina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu orang beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Nah, ketika orang-orang Arab mengatakan qalatul arab amanna kullam tu'minu, ketika orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman, jangan dulu, kalian belum beriman tapi katakan kalian telah masuk Islam. Nah, lalu Allah jelaskan innamal mu'minuna alladziina, ya, innamal mu'minuna, innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang benar beriman itu adalah orang beriman dengan Allah dan Rasul, dan tidak ada keraguan dalam bagi, tidak ada sedikit keraguan bagi dia. Fa'inkana murtaban, jika dia ragu-ragu, ya, karena munafiqat, ini adalah bentuk suatu orang, sifat munafik, adalah perbuatan orang munafik, keyakinan orang munafik. Ya, sebagaimana yang dia sabdakan oleh Nabi SAW, atau dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah, man laqita min wara'i hadal ha'id, siapa yang engkau temui di balik dinding ini, ya, atau di balik kebun ini. Ha'id itu ada dua. Ha'id dalam bahasa biasa, dinding, ya. Juga ha'id dalam bahasanya ada juga adalah kebun. Ya syuhada la ilaha illallah, bahwa dia telah bersaksi bahwa tiada berhak disembah kecuali Allah. Mustaqinan biha qalbu, benar-benar yakin dengan kalimat itu hatinya. Nah, itu dalilnya, benar-benar yakin. Fabashshiru bi jannah, maka beri kabarlah dengan surga. Jadi sebut di sini ada catatan di situ, ada kait. Mustaqinan biha qalbu, benar-benar yakin dengan kalimat itu hatinya, maka beri kabar gembiralah dengan surga. Faman lam yastaiqin biha qalbu, orang yang tidak yakin hatinya dengan kalimat tauhid itu, lam yastahiqqa dukhul al-jannah, maka dia tidak berhak untuk masuk surga. Yang ketiga adalah syaratnya adalah al-qabul, menerima ya lima qadathu hadil kalimah, menerima terhadap tuntutan-tuntutan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat tersebut. Dari beribadah kepada Allah semata, meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Faman qala wa lam yaqbal dzalik, orang mengucapkannya dan tidak menerima hal itu, ya, tidak mau menerima bahwa Allah selain ibadah tidak meninggalkan segala ibadah kepada selain Allah, lam yastazil bihi, dan dia tidak konsekuen dan komitmen dengan hal itu, kana min alladziina qala Allah fihim, maka dia termasuk orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innam kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sesungguhnya mereka apabila dikatakan mereka ya tiada berhak ibadati kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri, wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li sya'in majnun, mereka katakan apa kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami demi seorang tukang syair yang gila ini. Nah, itulah ungkapan orang musyrikin ketika diajak untuk benar-benar mengucapkan kalimat tauhid. Baik. Jadi mereka ya tidak mau menerima, menolak ya apa yang dituntut oleh kalimat tauhid tersebut. Sebagaimana kahal ibadul kubur yo, sebagaimana terdapat sebagian orang-orang yang suka meminta-minta di kuburan pada masa sekarang ya. Fa'inam yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka ucapkan wa la turkun ibadatul kubur, tapi dalam waktu yang sama mereka tidak berhenti dari minta-minta ke kuburan. Nah, fala yaqununa qabilina li makna, maka berarti mereka tidak menerima makna la ilaha illallah tersebut. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad lima dalil alaih, tunduk terhadap apa yang menjadi konsekuensi tuntutan dari kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, menundukkan wajahnya kepada Allah, dan wa huwa muhsinun, dan dia beramal baik, berbuat baik, ya, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang dengan bil urwatil wuthqa, dengan kalimat tauhid, ya. Urwatil wuthqa adalah la ilaha illallah, maka dia telah berpegang kalimat la ilaha. Wa ma'na yuslim wajahu, dia menundukkan wajahnya, ati yang qadu lillahi bila ikhlas lahu, dia taat, tunduk kepada Allah dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran kelima adalah asyidiqu, ketika dia mengucapkan kalimat tauhid dia harus jujur ya, benar-benar dari dalam hatinya, tidak seperti orang munafikin hanya diucapkan di lisan tapi tidak diyakini oleh hatinya. Wa huwa yaqul hadzal kalima musaddiqan biha qalbu, yani ketika dia mengucapkan kalimat ini dia harus benar-benar jujur ya dari dalam hatinya. Fa in qala bi lisanihi, jika dia hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya dan tidak diyakini oleh hatinya, kana munafiqan kadziban, maka dia seorang munafik yang pendusta. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, maka Allah sebutkan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman dengan Allah dan hari akhir katanya. Wa ma hum bimuminin, kata Allah mereka itu sebenarnya tidak beriman, mereka itu belum beriman. Mereka bukan orang beriman. Kenapa? Yukhadi'una Allah wal ladina amanu, karena mereka telah menipu Allah dan orang beriman. Bagaimana tipuannya? Dia secara zahir mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak meyakini dengan hatinya. Ya. Yukhadi'una Allah ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah tambah lagi penyakit kepada mereka, walau azabun alim makan yakdzibun, bagi mereka adalah azab yang pedih terhadap perbuatan kedustaan yang mereka lakukan, ya, kemunafikan yang mereka lakukan. Syarat yang keenam al-ikhlas, yaitu benar-benar tujuan mengucapkan kalimat tauhid tersebut dan mengamalkannya, yaitu tasfiyatul amal min jami' syawaib syirk, membersihkan semua amal ya dan keyakinannya dari semua kotoran-kotoran kesyirikan. Bi alla yaqsida bi qauliha, jangan sampai dia tujuannya mengucapkan kalimat tauhid itu tama'an min mata'i dunya, untuk mencari kesenangan duniawi. Wala riya, bukan karena riya. Wala sum'a, bukan karena ingin terkenal. Lima fil hadis sahih, sebenarnya terdapat dalam hadis sahih, dari hadis Utban, Itban, ya, Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ, Allah akan haramkan masuk neraka. Man qala la ilaha, orang mengucapkan kalimat, la ilaha Allah, يَرْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Nah, ini kalimat ikhlasnya. Yang dia mengucapkan kalimat itu ada demi mencari wajah Allah. Bukan karena mencari pujian dan harapan dari kehidupan duniawi. Syarat yang ketujuh adalah al-mahabbatu li hadzal kalimah. Mencintai kalimat tersebut. Mencintai kalimat tersebut. Sehingga karena cintanya dia, dia belah kalimat tersebut. Dia jelaskan kalimat itu kepada orang lain. Dan mencintai orang-orang melaksanakan kalimat tersebut dan mengamalkan kalimat tersebut. Nah, walimah tadu alaih, mencintai kalimat tersebut dan apa yang menjadi tuntutan kalimat tersebut, dan juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang mencintai orang-orang yang mengamalkan kalimat tersebut dan konsekuensi-konsekuensinya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada menjadikan selain Allah sebagai tanding-tandingan. Ya. Di antara manusia ada mengambil dari selain Allah andadan, sesembahan sebagai tandingan. Yuhibbunahum kabillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang menjadikan mereka jadikan bagi Allah itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tak kalau orang-orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mencintai kalimat tersebut. Fa'alu la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yuhibbuna Allah hubban khalisan. Dia mencintai Allah dengan cinta yang murni, yang ikhlas. Wa ahlu syirki, sedangkan orang-orang yang pelaku kesyirikan, yuhibbunahu, mereka mencintainya dan juga mencintai bersama Allah selain yang lainnya bersama Allah. Yang mencintai Allah dan mencintai selain Allah. Wa hadha yunafi, ini menafikan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Adapun syarat kalimat kalimat syahadatu anna Muhammad Rasulullah, ya, muktadanya adalah muktadu dari kalimat syahadati an la ilaha anna Muhammad syahadati anna Muhammad Rasulullah. Afwan, syurut ya, bukan muktada. Syurut syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah, yaitu syaratnya adalah al-i'tiraf bi risalati. Mengimani dan meyakini, mengakui risalahnya. Wa i'tiqadu batinan fil qalb. Meyakini benar-benar dari dalam hati. An-nutqu bidzalika, lalu dinyatakan dalam ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wal i'tirabi zahiran bil lisan, diungkapkan ya pengakuan secara zahir dengan lisannya. Kemudian ketiga, mutaba'atu lahu, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebenaran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebatilan. Yang keempat, tasdiqu bima akhbar, yaitu membenarkan, mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari perkara-perkara gaib, baik peristiwa-peristiwa yang telah berlalu di muka bumi atau peristiwa-peristiwa yang akan datang. Yang kelima adalah mahabbatu asyadu mahabbatin nasi wal mali wal waladi wal nasi ajma'in. Mencintai Rasulullah SAW melebihi dari mencintai jiwanya, dari hartanya, anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, itu di antara apa itu syarat-syarat, konsekuensi dan tuntutan dari kalimat anna Muhammad Rasulullah, mengimaninya, mengucapkan ya, ungkapan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hati maupun dengan lisannya secara kontan dengan penuh ikhlas, mengikuti ya, melakukan amalan, mengamalkan ajaran dibawa oleh Rasulullah SAW, mempercayai kabar-kabar peristiwa-peristiwa yang gaib disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi, yang terjadi di masa akan datang. Kemudian yang kelima adalah mencintainya melebihi dari mencintai diri sendiri, mencintai harta, anak, dan manusia seluruhnya. Yang keenam adalah mendahulukan perkataan Rasulullah SAW dari perkataan siapapun. Dari perkataan siapapun, dia walikah dia, ya, ustadz, guru, tuanku, ya, tokoh agama, tokoh apapun ketokohannya, perkataannya ada di bawah perkataan Rasulullah SAW. Maka kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas penjelasan dan ungkapan Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnahnya. Karena Allah SWT menyebutkan dalam firman dalam surah Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu bi amrihim." Tidak pantas bagi orang beriman laki-laki dan perempuan, ya, jika Allah telah memutuskan suatu perkara, ya, atau Rasulullah SAW memutuskan sebuah ketentuan, maka ana lil mu'min wal mu'minati idza qadallahu amran ay yakuna wama kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu urusan, dia tidak akan memilih selain itu, tidaklah pantas dia memilih selain dari keputusan Allah dan Rasul. Baik, masih banyak dalil-dalil yang lain tentunya. Wa may yushakkir rasul ba'da ma tabayyana huda, orang menyakiti Rasul secara jelasnya petunjuk baginya, wa yattabi' ghayra sabil mu'minin sabil mu'minin, mengikuti segala jalan orang-orang beriman, Allah katakan wallihi ma tawalla wa nus jahannam wa sa'at masir, Allah biarkan dia berpaling kemana pun yang hendak berpaling, dan dia akan tempatnya di akhirat kelak adalah di neraka jahannam. Dan masih banyak ayat-ayat yang mewajibkan bahwa kita benar-benar mendahulukan segala ketentuan dan aturan yang diajarkan Rasulullah dari semua peraturan dan ketentuan siapapun, ya. Makanya dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan, la yaminu hadukum hatta yakuna hawa taba lima jitubi, tidaklah beriman salah sekali sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu mengikuti ajar Rasulullah SAW. Ya, dan juga ayat dalam surah Al-Imran Allah tegaskan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, katakan hai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Rasul Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan hal itu kepada umatnya, ikutilah aku. Niscaya kalian akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian muqtada dua kalimat syahadat. Muqtada dua kalimat syahadat ini apa? Konsekuensi dari kalimat Allah ilaha illallah, persaksian bahwa tiada berhak disembah kecuali Allah, adalah meninggalkan ibadah, ya, kepada selain Allah dari semua yang disembah atau yang diibadati manusia. Ya. Al-madlul alaihi bin nafi, yang ditunjukkan dengan nafi. La ilaha itu wa huwa qauluna, itu ungkapan kita, la ilaha, tiada yang berhak diibadati. Kemudian wa ibadatul wahdah, dan beribadah hanya kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya, yang ditunjukkan oleh ungkapan kita dengan pengakuan penetapan wa huwa qauluna illallah, yaitu ungkapan kita illallah. Kebanyakan dari orang mengatakan kalimat ini, ya, menyelisih apa yang menjadi tuntutan dan kandungan kalimat tersebut, ya, wa isbitul uluhiyyah ilahiyata almanfiyah lil makhluk, sehingga mereka menetapkan sifat-sifat ketuhanan yang dinafikan bagi makhluk, ya, sifat-sifat Tuhan, ya, tuhan-tuhan yang dinafikan mereka berikan kepada makhluk, dan kubur masyahid dari berbagai tempat-tempat yang diagungkan, wa tagawit, sembahan disana Allah, pohon-pohon, bebatuan, ya, mereka meyakini bahwa tauhid adalah bid'ah menurut mereka, malah meyakini tauhid itu sebagai yang bid'ah, wa ankaru ala man da'a ilaihi, dan mereka mengingkari orang-orang mengajak pada tauhid tersebut, wa abu ala man akhlasa ibadallah, dan mereka mencela orang-orang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, ini beliau menyebutkan, bahkan memang yaquluha, banyak dari orang-orang menyelisihi tuntutan dan konsekuensi di kalimat tauhid tersebut. Mereka malah memberikan sifat-sifat yang tidak pantas dari sifat-sifat tersebut bagi Allah SWT. Maka menetapkan sifat-sifat ketuhanan yang dinafikan, ya, menetapkan untuk makhluk, kuburan, ya, bangunan-bangunan, sesembahan dan selain Allah, batu dan pohon-pohonan. Mereka itu meyakini bahwa tauhid adalah bid'ah menurut mereka, dan malah angkuru manda'a, dan mereka mengingkari orang-orang mengajak kepada tauhid, dan mencela orang-orang mengamalkan tauhid demi ikhlaskan ibadah kepada Allah SWT. Adapun tuntutan konsekuensi dari kalimat anna Muhammad dan Rasulullah, bahwa Muhammad itu utusan Allah, adalah ta'atuhu wa tasdiquhu, tadi sudah kita sebutkan, mentaatinya dan mempercayainya, ya, ta'atuhu bima amar wa tasdiquhu bima akhbar, mentaati apa yang diperintahkannya, mempercayai berita yang disampaikannya, tentu bila hadis, tentu hadis yang telah sahih pastinya. Wa tarku ma nahaa anhu, dan menjauhi apa yang dicela, yang dilarang darinya oleh Rasulullah SAW. Wa iktisaru 'alal 'amal bi sunnati, dan cukup dalam mengamalkan sunnahnya. Ya, benar-benar berpatokan dalam berbagai amal kepada sunnahnya. Itu. Wa tarku ma adaha minal bid'ah wal muhadatsat, dan meninggalkan dari selainnya, dari bermacam bentuk bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama, wa takdim qawli ala qawli ahad, atau dan juga mendahulukan keputusan dan perkataan Rasulullah SAW di atas perkataan siapapun. Itu adalah tuntutan dari kalimat pengakuan kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah SWT, mentaatinya, mempercayai berita yang dibawa, meninggalkan apa yang dilarangnya, dan betul-betul iktisar ala amal bi sunnati, dan benar-benar konsekuen dan patuh dalam mengamalkan sunnahnya, ya, mencukupkan sebagai dalam beramal dengan sunnahnya, dan meninggalkan apa-apa yang dalam berlawanan, bertentangan dengan sunnah dari bid'ah-bid'ah dan perkara yang baru dalam agama, dan kemudian adalah mendahulukan perkataan Rasulullah SAW di atas perkataan siapapun. Yang kelima adalah, perambahasan terakhir adalah hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Nah, ini hal-hal yang akan membatalkan dua kalimat syahadat atau nawaqid syahadatain. Hal-hal yang membatalkan Islam, ya nawaqid syahadatain, nawaqidul iman atau nawaqidul Islam, jadi itu dua ungkapan-ungkapan yang maknanya sama. Yang membatalkan tauhid, yang membatalkan iman, yang membatalkan keislaman. Nah, itu sama artinya. Hiya naqidul Islam, ada maksud adalah membatalkan keislaman seseorang. Sebagaimana wudu kita, salat ada hal-hal yang membatalkannya, demikian pula iman seseorang ada hal-hal yang membatalkannya. Ya. Baik, maka oleh sebab itu, ya, karena dua kalimat, kedua kalimat syahadat di sini adalah dua kalimat yang membuat manusia masuk dengan mengungkapkan dua kalimat tersebut, dia masuk ke dalam Islam. Mengucapkan keduanya adalah pengakuan dengan segala yang ditunjukkan, yang dikandung oleh kalimat tersebut. Waltizamun biqiyam bima taqtadiyanihi, dan betul-betul konsekuen, ya, dalam melaksanakan segala apa dari tuntutan dua kalimat tersebut. Dari menjalankan syair Islam, yaitu ajaran agama Islam, faida akhalla bihadzal iltizam, bila dia tidak konsekuen, ya, di dalam menjalankan faqad naqadat atau ahud, sungguh dia telah membatalkan perjanjian yang dia berjanji dengannya ketika dia mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat tersebut. Hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang sungguh sangat banyak sekali. Ya, sehingga para fuqaha dalam kitab-kitab fikih mereka membuat sebuah bahasan bab, nama judulnya bab itu sebut adalah diberi dengan babu riddah, bab penjelasan hal-hal yang membuat orang keluar dari Islam. Wa hamuha asyaratu nawaqidah. Nah, yang lebih banyak terjadi dan penting diketahui ada 10 di sini yang dijelaskan, yang disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah disebutkan oleh Syekh Islam Muhammad Wahab dalam ungkapannya, ya. Ada 10. Yang 10 ini bukan tidak ada yang lainnya. Ada tadi kita katakan banyak hal-hal yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi yang 10 ini yang sangat mudah terjadi dan banyak terjadi di tengah masyarakat. Maka diringkas dengan 10 ini. Bukan tidak ada yang lainnya tentunya. Ini dicari yang 10 ini karena banyaknya masyarakat yang terjumus ke dalam hal ini. Ataupun melanggarnya, ya. Maka disebut ini ada 10 hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Yang pertama adalah mempersekutukan dalam beribadah kepada Allah. Syirku fi ibadillah. Mempersekutu dalam beribadah kepada Allah. Ya, dan Allah telah tegaskan, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni, ya, ayusyraka bihi, orang yang mempersekutukannya dan mengampuni maduna dalik, dosa selain syirik, lima yasha, bagi yang dia, ya, ia kehendaki. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, innahu man yashrik billahi faqad harama al-ahli jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang mempersekutukan Allah, maka Allah telah haramkan atasnya surga, wa ma'wahu an-nar, tempat yang kelak di akhirat adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada penolong, ya, bagi orang-orang yang telah berbuat kesyirikan tersebut. Tidak ada bagi orang zalim dari seorang pun dari penolong. Menyelamatkannya, membantunya, memberi syafaat kepadanya. Baik. Di antara bentuk syirik dalam ibadah adalah, dalam ibadah kepada Allah, menyembelih kepada selain Allah, ya, seperti menyembelih untuk kuburan-kuburan, ya, bangunan-bangunan, atau menyembelih untuk jin. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan keislaman adalah menjadi mengambil antaranya antara Allah wasa'id, perantara-perantara yang dia seru dan meminta kepada perantara itu, meminta syafaat, ya, dan bertawakal kepada perantara-perantara itu, maka ini adalah membuahkan kekufuran secara ijma, ya, membuahkan merupakan kufuran ijma. Dia berantara, dia memohon kepada orang telah mati, ya kiai, ya tuanku, ya ustaz, tolong sampaikan doa saya, tolong mohonkan buat saya kepada Allah. Nah, ini adalah persis perbuatan orang musyrikin dahulu, bertawasul dengan orang-orang yang telah mati, baik, atau meminta syafaat kepada orang yang telah mati. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, ya, tidak mengkafirkan dia, atau ragu tentang kekufuran orang musyrikin, atau membenarkan madhab mereka. Ini adalah kekufuran. Yang keempat adalah orang meyakini petunjuk selain Nabi SAW lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ini juga membawa kekufuran. Orang mengatakan petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW itu lebih sempurna, maka, atau hukum selain hukumnya lebih baik dari hukum Rasulullah SAW, atau orang menganggap mengutamakan hukum-hukum yang dibuat, ya, oleh para penentang agama Allah, itu tauhid, lebih utama daripada hukum Rasulullah SAW, dan mendahulukan hukum kawanin, ya, di atas hukum Islam, itu hukum-hukum lain di atas hukum Islam, ini adalah perkara-perkara orang-orang yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam ketika mengatakan bahwa hukum di luar Islam lebih baik daripada hukum Islam. Man abada syai'an mimma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallam sekalipun dia mengamalkannya, ya. Yang keenam adalah berolok-olok dengan sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok jenggot, celana cingkrang, atau pahala-pahala tentang pahala, atau tentang azab-azab, ya, maka ini membuat seseorang bisa menjadi kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, hai Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya, ya, kalian berolok-olok? La ta'tadhiru, jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Yang ketujuh adalah as-sihru, yaitu sihir, yaitu diantaranya sirfu wal atab. Sirfu adalah pelet yang membuat orang terpisah suami istri, wal atab adalah pelet yang untuk membuat satu dari pasangan itu mencintai yang lainnya. Yaitu yang dimaksud adalah sarfu adalah membuat seorang laki-laki berpaling dari mencintai istrinya, itu sarfu. Atau amala ma yuhibbu yuhabbibuha ilaihi, atau melakukan hal-hal yang membuatkan istri dicintai oleh suaminya tapi dengan cara sihir. Barang siapa melakukan hal itu atau menerimanya dengan keridaan, maka ini adalah sebuah tindakan kekufuran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min hadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Tidak adalah dua malaikat itu mengajarkan seorang pun, ya, tentang sihir kecuali kedua yang telah memperingatkan kami ini adalah fitnah sebagai ujian. Kalau takfur, yang kalian menjadi kufur. Yang kedelapan adalah membantu orang-orang musyrikin, ya, mudahara, ya, menolong dan membantu orang musyrikin untuk mengalahkan orang-orang muslimin, ya, membela orang musyrikin dan membantu mereka untuk menghancurkan kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin. Firman-Nya adalah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin." Barang siapa yang berwala kepada mereka di antara kalian, ya, yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Yang kesembilan adalah menyatakan anna ba'dhu an-nasi yas'uhu al-khuruj an syariat Muhammad. Meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula sebagian kelompok-kelompok mengatakan bahwa mereka sudah level imannya, sudah tingkat hakikat maka dia tidak perlu lagi mengikuti ajar Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia telah levelnya lebih tinggi dan dia langsung mengambil taklimat-taklimat, ajaran-ajaran dari Tuhan katanya. Ya, dari hatinya langsung ke Tuhan berbicara, begitu. Ini adalah sehingga walaupun dia membawa ajaran-ajaran jelas menyelisihi, ada bahkan dia menganggap dirinya boleh keluar dari syariat Muhammad SAW. Ya, dengan alasan seperti keluarnya Khidir katanya dari syariat Nabi Musa. Maka orang meyakini, berpendapat bolehnya, ya, manusia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, semuanya bolehnya Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Maka sungguh keyakinannya dalam membuat seorang misalnya jadi kafir. Qultu wa kama ta'kadu ulatu sufiyas. Semuanya yakin oleh sebagian kelompok-kelompok ekstrim dari kaum sufi. Bahwa mereka yasiluna ila daratin. Bahwa mereka telah sampai pada tingkat yang mereka tidak butuh lagi di tingkat itu untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang kita sebutkan. Ya. Yang ke-10 adalah al-iradu an dinillah, berpaling dari mempelajari agama Allah. La yata'allamuhu, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Dalilnya mana? Adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, waladina kafiru amma unziru mu'ridun. Ya, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para rasul. Wa man adzallahu man dzikra bi ayati rabbih bi rabbih wa man adzallahu man dzikra bi ayati rabbih. Tiada yang lebih zalim dari orang yang telah diingatkan terhadap ayat-ayat Rabb-nya, summa arda anha, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kata Allah SWT, sungguh kami akan membalas perbuatan orang-orang yang mujrim tersebut, orang-orang yang membangkang, yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Qala Syekh Muhammad Wahab, la farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid. Kata Syekh Muhammad Wahab, tidak ada perbedaan dalam semua poin-poin yang bisa membatalkan keislaman ini, bainal hazil wa jadi wa fa'id. Orang yang bercanda, orang yang sungguhan, atau orang yang ketakutan. Illa al-mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Qul min adami ma yakunu khataran. Ya, wa kulluha, semua ini adalah min adzami yakunu khataran, adalah hal yang sangat ditakutkan bahayanya. Wah, kenapa 10 ini disebutkan? Karena 10 ini sangat ditakutkan bahayanya. Wa aktsaru ma yakunu wuqu'an, dan banyaknya terjadi perbuatan ini tengah masyarakat. Fa bagi muslim ay yahdharaha, maka haruslah seorang muslim benar-benar memperhatikannya dan menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Wayakhafu minha ala nafsihi, dan dia mencemaskan hal itu akan terjatuh, dirinya akan terjatuh ke dalamnya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa 'alimi 'iqabihi. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari hal-hal yang membawa kemarahannya dan hal-hal yang akan menyebabkan kita terhadap azabnya. Itulah penjelasan pada malam hari ini paling berkenaan dengan yaitu pengertian tauhid, ya, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Baik, untuk materi barangkali kita cukupkan sampai dulu. Tafadhol, jika ada pertanyaan untuk dibacakan atau dikirimkan ke melalui nomor WA. Ustaz. Ya, tafadhol. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Silakan bacakan, Pak. Ustaz, apakah Toha dan Yasin itu termasuk nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Apakah keturunan Nabi harus menikah dengan keturunan Nabi juga, Ustaz? Baik. Toha dan Yasin, tidak ada dalil yang menyatakan itu adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian pendapat ulama ketika memahami huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surat. Sebagian mereka menyebutkan itu adalah nama mungkin bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi hal tersebut adalah pendapat yang tidak tepat karena banyak ulama al-tafsir juga ulama Quran menjelaskan bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu tidaklah memiliki makna karena dia huruf. Tetapi bukan tidak memiliki faedah dan tujuan. Di antaranya adalah, disebutkan tujuannya adalah, pertama adalah menunjukkan tentang mukjizatil Al-Quran, menentang kepada orang kafir Quraisy, yaitu dengan menyebutkan huruf-huruf tersebut di awal, bahwa huruf-huruf inilah yang kalian pakai dalam ungkapan sehari-hari, Al-Quran juga dengan bahasa kalian yang kalian ungkapkan dalam sehari-hari. Ya, kalau kalian ragu tentang hal ini, tolong kalian datangkan satu ayat saja yang bisa, atau satu surat saja yang bisa untuk menyanyi Al-Quran. Itu di antara hikmah disebutkan para ulama tentang huruf muqattal. Taib. Kemudian, pertanyaan kedua tentang apa tadi? Apakah keturunan Nabi juga harus menikah? Tidak ada keharusan, itu tidak ada. Keharusan tersebut tidak ada. Ya, tidak ada keharusan dan tidak ada larangan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menikahkan Zaid bin Harisa, ya, dengan yaitu Sofia, ya. Ya, Sofia. Zainab, ya. Ya, yang kemudian dalam surah Ahzab kisahnya, ya, fa idza qada Zaid minha wataran wa zawadnakaha. Jadi di mana waktu itu orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa anak asuh tidak boleh menikahi orang tua asuh tidak boleh menikahi istri dari anak asuh. Sehingga ketika Zaid telah bercerai, ya, Zainab dinikahkan Allah Subhanahu wa taala dan karena tafakhur dan bangga di atas istri Nabi lainnya, dinikahkan oleh Allah di atas dari Allah yang menikahkan Zainab kepada Rasulullah SAW. Taib. Tetapi dalam dalil-dalil tidak ada yang mengharuskan bahwa Ahlul Bait harus menikahkan Ahlul Bait. Dan ada kenyataan-kenyataan dalam sejarah di mana Ahlul Bait menikah dengan bukan Ahlul Bait. Seperti umpamanya Umar bin Khattab, ya, menikahi putri Ali, ya, Ummu Kalsum, dan berapa contoh-contoh lainnya, ya, di mana terjadi pernikahan antara Ahlul Bait dengan selain mereka. Baik. Apakah diharuskan juga mereka dengan? Tidak diharuskan, tapi boleh-boleh. Ya, apa jika mereka menikah dengan selain Ahlul Bait adalah akan berdosa? Tidak. Cuman kalau mereka berpendapat ingin menikahkan Ahlul Bait dengan Ahlul Bait tetap dari kemurahan, itu tidak masalah. Tidak menyalah demi menjaga garis keturunan mereka. Cuman apakah jika hal itu dilakukan berdosa, tidak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz, kapan terjadinya penyimpangan dalam penelitian terhadap Rasulullah SAW? Dan fitrah apa yang mencetuskan? Yang pertama, lahirnya ini adalah mulainya saat-saat telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya, di masa Ali bin Abi Thalib. Pertamanya mereka berlebihan dalam memuja Ali bin Abi Thalib. Lalu diikuti oleh kelompok-kelompok lain dalam memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah bait diungkapkan oleh anak-anak kecil yang menghadiri sebuah acara walimahan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Rasulullah SAW langsung mencegah dan memberikan nasihat bahwa itu tidak boleh dikatakan hal itu. Ya, ketika dia mengatakan di tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Maka Rasulullah memberikan teguran kepada anak tersebut. Dan juga ketika ada sahabat yang memuji, anta khairuna wa ibnu khairina. Dipuji berlebihan, kata Rasulullah SAW, la tuturuni kaputatun Nasar bin Maryam. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam, yaitu dengan berlebihan. Ya. Kulu Abdullah, wala taswihan, wala yastahwiyannakum, yastahwiyannakum syaitan. Jangan kalian sampai disesatkan oleh syaitan. Fakulu Abdullah wa Rasuluh. Kata ini Abdullah Rasul, kata Rasul saya ini hamba Allah dan utusannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, fix, selanjutnya, Ustaz, bolehkah menyimpan mushaf Al-Qur'an di jok motor? Lalu kita naik motor dalam keadaan mushaf di jok motor tersebut. Tidak boleh, karena itu di bawah posisi yang tidak memuliakan Al-Quran. Ya, itu posisi tidak memuliakan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz, bolehkah pekerja muslim membangun tempat ibadah orang kafir seperti gereja dan lain-lain, Ustaz? Wallahu a'lam. Saya sudah lama membaca bahasan ini di kitabnya Ibnu Qayyim, Ahkam al-Dhimma, yang jawabannya pada kesempatan ini saya kurang ingat pastinya, hukum membangun rumah ibadah umat lain bagi seorang muslim. Jadi saya tidak bisa menjawab boleh atau tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Prof. Ustaz, sudah cukup pertanyaan di chat, Ustaz. Baik. Bagaimana pendapat Ustaz terkait fenomena sekarang yang banyak dilakukan orang-orang seperti yang sempat viral, yaitu langit, turunkanlah hujan bersama uang karena aku pengen kaya. Dan bagaimana hukumnya? Ini perbuatan ya, karena secara tidak langsung mereka seperti berharap ke selain Allah. Dan ada beberapa akhwat di media sosial yang meniru, ketika ditegur sebagian menjawab berdoanya tetap sama Allah. Ini cuma ikut-ikutan tapi liberal aja kok. Ini enggak boleh. Meminta kepada langit yang menurunkan, kenapa ke langit yang minta? Ya. Ini jelas syirik meminta ke langit, ya. Meminta ke laut, minta ikan ke laut, juga syirik, ya. Jadi tidak boleh demikian dilakukan, ya. Turunkanlah hujan bersama uang karena aku pengen kaya. Ini tidak benar ungkapan seperti ini. Maka harus kita tahu ungkapan-ungkapan ya yang merusak iman dan akidah kita. Jadi walaupun dia tidak meyakini langit itu sendiri menurunkan, tapi ini ungkapan-ungkapan yang bau kesyirikan. Apalagi dalam hal berolok-olok, ini lebih berbahaya lagi. Ya, dalam ajaran agama tidak boleh dilakukan hal-hal yang diperolokkan. Ada santri jika bersalam dengan kiai di pesantrennya, katanya ngalap berkah. Bahkan sampai air minum bekas kiainya diminum bergantian, bahkan berebut biar dapat keberkahan. Ada juga air celupan jari kiai bisa menyembuhkan penyakit. Padahal dalam Islam mempunyai sifat pelebihan dan wulu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa saja aja tidak dibolehkan. Itu bagaimana ya Ustaz? Ya jelas, menyalahi. Sahabat saja, ya, yang banyak yang hidup 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, tidak pernah di masa sahabat jika mereka sakit perut, misalkan ingin berkah, tidak pernah meminta kepada sahabat tersebut untuk dimantra air atau diusapkan air, ya. Tidak pernah demikian. Ya. Bertabaruk dengan orang soleh dengan mengamalkan ilmu mereka, bukan dengan zat mereka atau bekas mereka. Kecuali Rasulullah SAW boleh, karena Rasulullah SAW berbeda dengan ya dengan yang lainnya, karena beliau berkah air liur beliau dan sentuhan beliau, ya, baju beliau, air wuduk beliau berkah, jelas keringat beliau. Ya. Adapun selain Rasulullah SAW tidak, dan demikian. Ya, oleh sebab itu tidak pernah dipraktekan oleh sahabat sesama mereka. Kalau seandainya hal itu dibolehkan, tentulah sesama sahabat akan mempraktikkan hal demikian sama mereka. Ini perlu kita waspadai. Apabila ada seseorang berpindah agama dari non-muslim ke muslim, hanya karena ingin menikahi seorang wanita. Saat ini pernikahan mereka sudah berlangsung puluhan tahun, sang suami pun tidak pernah sama sekali beribadah. Saat ini sang suami sudah menyatakan bahwa beliau kembali ke agama non-muslimnya. Bagaimana hukum pernikahan mereka? Ya. Dari awal, ya karena dia dalam keadaan Islam, ya sah pernikahannya. Kalau dia murtad, batal pernikahannya dia. Jelas. Ya. Mengenai sihir, ingin bertanya mengenai sihir. Kemana kita meminta bantuan untuk membersihkan sihir yang sesuai syariat Islam selain berdoa berlindung kepada Allah? Dilakukan rukyah-rukyah, terutama melakukan ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat kursi, surah Al-Fatihah, Qur'an Falaq, Qur'an Binas, ya secara umum ayat Al-Qur'an. Kemudian juga bisa dibantu dengan daun bidara seperti yang disebutkan dalam sunnah oleh Rasulullah SAW, ya, dan juga mungkin bisa minta bantu kepada orang-orang bisa meruqyah, ya, jika tidak mampu sendirian. Ya, meminta ruqyah memang hukumnya makruh, tetapi untuk mendapatkan keselamatan badan ini tidak bermasalah ketika dia butuh, dia tidak mampu untuk meruqyah dirinya pemainnya. Maka sebaiknya dia bersihkan sihir tersebut dengan cara meruqyah dirinya sendiri atau mandiri juga bisa. Ya, melazimkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat, mau tidur, pagi sore, dan seterusnya. Serta zikir-zikir yang lainnya. Bagaimana dengan orang tua yang masih percaya adanya isyarat seperti ada kupu-kupu dalam rumah berarti mau ada tamu dan semacamnya? Dan bagaimana dengan seseorang yang selalu bersumpah atas nama Allah tapi bohong? Ya, berdosa besar dia. Itu sumpah palsu namanya. Ya, berdosa besar dia. Adapun tatayur, itu namanya tatayur dan istilahnya. Itu tatayur dengan binatang-binatang, ya, apakah suaranya atau gerakannya ataupun kedatangan kupu-kupu ditanda petanda sebagai adanya tamu, ini adalah tahayul-tahayul khurafat yang harus dijauhi dan disebut dengan tatayur itu, ya, maka ini harus ditinggalkan. Jadi meramal, ya, meramal melalui kedatangan benda-benda makhluk atau kupu-kupu dan segala macam. Ini adalah bagian dari tatayur yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Laisa minna man tukuhina au tukuhinalah. Man taka aman suhira au aman suhira aman sahara au suhiralah. Wa man tatayyar au tutayyara." Ya, tatayur. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, la adwa wa la tiarata. Tiada penyakit yang pindah dengan sini juga tidak boleh tatayur. Ya. Jika seorang anak yang lahir dan tumbuh besar dari orang tua yang tidak punya pemahaman Islam yang baik dan benar sehingga tidak mengajarkan ketauhidan yang baik dan benar kepada anaknya. Ketika anak ini dewasa, dia pun tidak punya ketauhidan yang benar pula. Dalam hal ini, siapakah yang lebih bertanggung jawab? Apa itu orang tuanya yang tidak mengajarkan tauhid benar kepada anaknya? Atau bagaimana, Ustaz? Ya, orang tuanya juga bertanggung jawab dan juga anaknya juga bertanggung jawab atas dirinya. Ya, anaknya juga bertanggung jawab atas dirinya. Benarkah kalau kita bahas pembatal keislaman ini hukum umum kan Ustaz? Artinya kita hanya memvonis keyakinan atau ucapan atau perbuatan sesuatu itu kufur. Adapun orang yang melakukan pembatal keislaman itu ini harus dirinci. Iya. Jadi beda antara takfir mutlak, menghukum sebuah perbuatan itu perbuatan kufur, melakukan ini kufur. Tapi tidak setiap orang melakukannya dikafirkan. Karena ada namanya syarat takfir muayyan. Ada syurutu takfir. Syarat-syarat seorang itu bisa dikafirkan. Jika dia melakukan sebuah perbuatan yang dihukum kafir dalam Islam, ada orang melakukannya, itu tidak mutlak ketika sudah melakukan langsung dikafirkan secara personal. Tapi perbuatannya dinilai perbuatan kufur atau syirik. Tapi pelakunya itu diproses dengan ketentuan hukum Islam. Itu namanya dawabit wa syurut takfir. Ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Dan yang pertama di dawabitnya adalah bahwa persoalan itu bukan persoalan ijtihadiyah. Ada persoalan yang memang prinsip dan ada dalil sharih, dalil yang tegas tentang perbuatan sebuah perbuatan yang kufur. Itu yang pertama. Yang kedua membedakan bila ada dalil sharih, dalil itu harus dipahami. Apakah dimaksud situ kufurun akbar atau kufurun asghar? Al-farqu baina kufur akbar kufur asghar harus dibedakan. Tidak setiap kalimat kufur dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW dimaksud keluar dari Islam. Ya. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kufaran, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali setelah kalian kembali setelah aku telah tiada menjadi kafir, yaitu bagian kalian memenggal apa namanya saling berbunuhan. Ya, ini perbuatan dosa besar sebenarnya, tapi digunakan kalimat kufur. Sintani fi ummati hum bihi ma kufur, yaitu ada dua hal yang kalau umat itu ada bisa mereka melakukannya adalah kufur, yaitu aniyaha, yaitu beratap, dan wata'nu fil ansab, mencela keturunan lain. Dan ini perbuatan dosa besar, tapi dikarenakan kalimat kufur karena itu adalah menghukumi sebuah perbuatan untuk peringatan yang tegas, dan juga bahwa kebiasaan seperti itu adalah tidak pantas bagi seorang muslim, itu perbuatan kebiasaan orang kafir. Tapi pelakunya tidak dikafirkan dengan hal itu. Nah, itu perlu dibedakan. Jadi harus dibedakan juga lafaz kalimat kufur dalam Al-Qur'an Sunnah itu apakah dimaksud dengan kufur akbar atau kufur asghar. Itu dawabitnya. Dawabit yang ketiganya adalah bahwa yang melakukan penelitian untuk perkara ini bukan orang sembarangan. Adalah qadhi, hakim, pihak berwenang dari pemerintah, dari badan yang ditunjuk resmi. Atau ulama rasikhuna fil ilmi, ulama yang memang ilmunya tinggi dan terpercaya di kalangan umat. Al-wara, yang memiliki sifat wara. Baik. Yang keempat adalah lengkapnya syarat-syarat. Syarat-syarat takfir dan juga tidak ada mawani' takfirnya. Hal-hal yang membuat dia tidak dikafirkan. Nah, hal-hal yang membuat orang tidak dikafirkan, syurut takfir itu adalah yang pun iqamatul hujjah. Dia sudah mendapat penjelasan hal itu. Punya ilmu. Laisa bijahil. Iqamatul hujjah. Yang kedua, tidak mu'awil. Dia bukan menta'wil. Dalam perkara-perkara boleh dita'wil. Kemudian adalah dia tidak mukroh, tidak dipaksa. Ya. Nah, itu di antara hal-hal syarat-syarat ya yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian juga syaratnya adalah baligh dan berakal. Keempat, baligh berakal. Kalau dia tidak orang gila melakukan perbuatan-perbuatan yang melemparkan mushaf ke tempat yang kotor, itu tidak kafir ya, karena dia gila atau anak-anak. Ya harus baligh berakal, kemudian adalah al-ilm atau iqamatul hujjah jika dia punya syubhat, ya, atau al-ilm mengetahui perbuatan itu kufur. Kemudian yang ketiga adalah ghairu mukrah, bahwa dia tidak dipaksa, ya artinya dia pilihannya. Yang berikutnya adalah, terakhir adalah ghairu mu'awil, yaitu dalam perkara-perkara yang memang terdapat indikasi-indikasi dibolehkan diminta awil. Jika ada seorang laki-laki mu'alaf karena pernikahan, lalu selama sudah masuk Islam, dia tidak pernah sholat dan sang istri sudah berusaha menyuruhnya, namun selalu mencari-cari alasan seperti bilang belum tergerak hatinya untuk sholat. Apakah laki tersebut kembali kafir lagi, lalu minta nasihatnya untuk si perempuan tersebut, apa yang harus dilakukan? Pernah disarankan untuk bercerai, namun katanya masih memikirkan anak-anaknya yang masih kecil. Baik, hal ini perlu diupayakan tentunya dibawa ke tokoh-tokoh agama yang dekat, bisa dinasihati suaminya, ya, perlu dipastikan apakah dia sudah murtad atau tidak, ya, tentu kalau dia tidak murtad, tentu dia diperintahkan untuk sholat, diberikan pendidikan, ya, dianjurkan, apa bisa ada mendatangi, apakah itu ke pengadilan agama atau juga mungkin ada di bagian apa namanya KUA atau ada hal-hal badan-badan yang mungkin untuk bisa menengahi hal seperti ini, atau ustaz-ustaz yang bisa menasihati sang suami tersebut. Apakah orang Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang termasuk orang musyrik yang disebut dalam Al-Quran? Taib. Orang Nasrani dan Yahudi sekarang ya musyrik dia, bagi yang mengatakan Isa itu anak Tuhan atau salah satu dari Tuhan. Jadi ahlul kitab itu terbagi. Ada mereka yang masih muwahidin. Mereka mengatakan Isa itu adalah manusia, utusan Allah. Atau orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, mereka menolak Islam. Atau orang Nasrani menolak Islam. Karena menganggap agama Islam itu bagi mereka untuk orang Arab saja. Itu di antara syubhat mereka, antara ya argumentasi mereka. Tapi mereka selama tidak mereka meyakini. Sebenarnya keyakinan Uzair anak Allah, umpamanya untuk Isa anak Allah itu tidak musyrik dia. Dia tidak mau masuk Islam karena alasan, ya, dengan alasan lain, bukan karena kesyirikan. Itu dia tidak, maka tidak semua ahlul kitab apa namanya itu musyrik. Maka di nama yang diberikan kepada mereka oleh Allah SWT sebut dengan ahlul kitab. Baik. Dan keyakinan mereka tentang Isa anak Tuhan ataupun Uzair anak Tuhan, orang Yahudi itu sudah ada saat turunnya Al-Quran. Tapi Allah tetap memberikan nama kepada mereka itu ahlul kitab. Ya, maka bolehnya memakan sembelihan mereka ya karena hukum umum tadi. Mereka masuk ke dalam istilah ahlul kitab. Adakah perbedaan antara ahlul kitab zaman dahulu dan zaman sekarang? Sama, enggak ada. Sama, ahlul kitab zaman dahulu sekarang sama. Mereka dahulu memang telah mengatakan ya, Isa anak Tuhan atau salah satu dari tiga Tuhan ataupun Uzair anak Tuhan sebagaimana yakin sebagian orang Yahudi itu sudah lama. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri pula yang membolehkan kita memakan sembelihan mereka. Laki-laki muslim halalkah menikahi ahlul kitab yang zaman sekarang? Boleh. Bagi laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Tapi dengan syarat dia bukan pelaku perbuatan hal-hal yang melampaui batas dalam pergaulan. Ya. Dan juga apa namanya? Di antara syaratnya begitu, dia dapat menjaga kesucian dirinya, bukan sebagai wanita-wanita yang nakal. Tetapi bukan sebuah keutamaan. Boleh saja seseorang menikahi kalau ada maslahah umpamanya. Ya, kalau ada maslahah. Tapi secara hukum boleh saja dia menikahi. Tapi apakah itu yang utama? Yang utamanya adalah memilih wanita yang salihah. Jangankan antara ahlul kitab dengan muslim, sesama muslim pun lebih diprioritaskan yang saleh, ya, yang salihah bagi calon seorang laki-laki. Bagaimana bila seseorang melakukan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsu dan bisikan setan padahal di dalam hati dia membenci kepada tersebut, apakah hal tersebut membatalkan? Tidak. Maksiat tidak membuat orang kafir. Maksiat tidak mengeluarkan orang dari Islam selama tidak menghalalkan dia. Ya. Kalau ada orang mengatakan zina halal walaupun dia tidak berzina, dia telah keluar dari Islam. Tapi ada orang berzina dan dia penuh ketakutan dan dia menganggap itu sebuah dosa, dia tidak keluar dari Islam. Itu bedanya antara keyakinan dengan amal, perbuatan selama tidak jadi. Ada orang memakan riba, ada orang mencuri, dia tidak menghalalkan, dia tahu itu haram. Tapi dia masih tergoda hawa nafsunya, ya, maka dia tidak keluar dari Islam. Jadi itulah perbedaan antara keyakinan khawarij dengan ahlu sunnah wal jamaah. Di mana orang-orang khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar. Tetapi Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Baik. Demikian yang dapat kita jawab. Pertanyaan telah masuk. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan pencapaian materi ini. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.